Allah mendafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari perpecahan, malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Anak-anak muda kami menjadi pejuang yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, sholat berjamaah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersodakah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami menghadapi mati.